Mamam cakap, kalau bisa kalian menyunat saya, dia mau menunjukkan kehebatan ilmu kebalnya. Kalau bisa kalian menyunat saya, maka silakan kalian mendakwahkan Islam di sini. Kata Tuan Ibrahim, aku tak bisa menyunat kalian. Kalau hanya untuk menyunat kalian, cukup muridku saja. Panggilan murid. Murid, mari. Ini minta sunat, kau aja menyunat dia. Datang muridnya dicabutnya parang. Kalau untuk menyunat Tuhan, tak perlu pakai bawah parang, cukup pakai atasnya saja. Dikibarkannya dua kali, suruh putus. Begitulah asal-muasal kelembutan, keilmuan. Maka Islamlah satu hutan. Diceritakan oleh Tuan Asyari dalam buku yang ditulis oleh UU Hamidi dari UIR Universitas Islam Riau Press. UIR Press, sampulnya warna biru, pengislaman suku Sakai oleh tarekat Naqsabandiyah. Jadi itu yang membuat Islam ini bangga. Di mana saja Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi bertapa, pasti yang ditanamkan adalah ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu agama. Di bendungnya Sungai Batang Lubuh itu untuk membuat irigasi. Sekarang Ustaz ceramah, kalau diajak Ustaz Somad ini bertanam padi, tak tahu. Ulama dulu ajak tanam padi, oke. Bertanam bambu buluh untuk rebungnya, mantap. Berpencak silat, bisa. Multiguna, iptek, ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi jangan batasi kalau belajar agama saja. Enggak, di mana saja mereka berada, tiga ini pasti mereka gandeng. Pertanian, peternakan, dan agama. Bicara agama tanpa yang dua, orang akan menjual agamanya. Kosong melompong tak bermakna. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menjadi orang kafir. Antara fakir dengan kafir tipis, setipis kulit bawang. Kenapa suara kita bisa dibeli dengan 50 ribu? Karena fakir. Ceramahnya penuh. Bapak, ibu, saudara sekalian, jangan pilih pemimpin yang tidak pro kepada Islam. Jangan pilih pemimpin kafir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selesai itu, datang mereka. Tak pakai ceramah, tapi pakai duit. Coblos saya 500 ribu. Deal? Deal. Money politik. Black campaign. Makanya, di Jakarta, one man, one vote. Satu suara, satu pilihan. Berapa banyak suara bisa dibeli dengan uang. Gara-gara apa? Bukan tak ada ustaz di Jakarta, bukan tak ada ulama di Jakarta, banyak. Tapi kenapa? Suara bisa dibeli karena lemah dalam bidang ekonomi. Fakultas Pertanian Faper Tapet. Ini Fakultas Usuluddin, di samping tempat saya mengajar Faper Tapet. Fakultas Pertanian dan Peternakan. Saya kalau ditanya orang, ustaz, fakultas itu apa? Usuluddin. Itu syariah, itu fakultas Al-Baqarah, sapi betina. Pertanian dan peternakan. Surat yang pertama dalam Al-Quran, pembukaan Al-Fatihah. Surat yang kedua, Al-Baqarah. Bisa dibuat membajak sawah, bisa dibuat untuk kurban, bisa dipakai untuk bertani, tapi juga beternak. Indonesia gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Dicampakkan batang ubi, campakkan aja ke belakang, usah tengok, besok bertunas, walaupun sungsang ke bawah. Hebatnya negeri ini. Tapi aneh bin ajaib, kita sampai hari ini masih impor sapi. Di mana mengimpor sapi? Australia. Kenapa kita tidak? Fakultas Pertanian buat sapi. Kalau perlu orang Australia itu beli sapi ke tempat kita. Sapi besar, satu ton besarnya. Apa tak? Buat kolam. Orang kita belajar ilmu ikan kemana? Ke Jepang. Bapak S3 di mana? Jepang. Belajar apa? Ikan. Tak salah. Tapi setelah pulang, dikembangkan. Buat kolam besar, ikan. Tapi jangan seperti yang diungkapkan oleh pemikir Muslim dari Riau. Apa kata dia? Membuat kolam ikan di atas kertas. Apa makna buat kolam ikan di atas kertas? kolam menurut etimologi, kolam menurut terminologi, kolam menurut sianu, kolam menurut anu, kolam, kolam, kolam. Pernah tak buat kolam? Tak pernah. Cara bertanam semangka, menurut teori dia, ini true story, kisah nyata, saudara saya yang kuliah di Fakultas Pertanian, kata dia, dia bisa tanam semangka besar. Begitu dicoba, ini ilmu perlu penerapan. Maka insya Allah, sekarang semangka dari Cina sudah masuk, semangka palsu, bercampur dengan macam-macam, semuanya dari Cina. Oleh sebab itu, maka inilah, nanti saya bicara Cina, katanya anti kebinekaan. Bicara dia tak bisa menyebut huruf pop karena banyak lemak babi, anti kebinekaan. Kalau gitu payahlah ceramah. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan dan teknologi umat Islam harus menguasainya. Masuk kalian ke Fakultas Pertanian, tolong dengan pertanian itu umat Islam. Masuk kalian ke Fakultas Kedokteran, tolong umat Islam dengan kedokteran. Masuk ke Fakultas Peternakan, bantu kurban. Jangan lagi kita mengimpor sapi sakit. Sapi yang sakit dibawa, begitu dipotong, ditengok hatinya berulat. Kenapa? Karena bukan Islam yang beternak. Ada tipu, ada bohong, ada dusta. Jadi kalau sudah disebut Islam, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam. Kafah. Kafah. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Kabeh. Secara keseluruhan. Ipoleksos budhankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Harus menyentuh semua aspek Islam. Saya Pak Ustaz tak tertarik bertani-tani ini. Oke, masuk ente ke Fakultas Peternakan. Saya pun menengok sapi ini mau muntah saya Pak Ustaz. Oke, kalau gitu ente bicara masalah hukum. Hukum ini saya Pak Ustaz tak tertarik masalah hukum ini. Kalau gitu kamu masuk Fakultas Kedokteran. Menengok jarum suntik, hati saya bergetar pula. Mati aja lah kalau gitu. Ambil Fakultas Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Umat Islam jangan berpolitik. Umat Islam tinggalkan politik. Politik itu haram, politik itu jahat, politikus itu tikus. Berapa tahun ulama yang tak mengerti melarang kita politik-politik, jangan politik. Akhirnya politik diambil orang. Untung Ahok kalah. Sempat menang kemarin, entahlah, hancur, kecobalau, lintang pukang, tunggang langgang kita dibuatnya. Oleh sebab itu maka, anak-anak Rokan Hulu, ketika engkau punya kekuasaan, itu kau pakai menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ceramah tak selesai, ceramah saya ke atas mimbar, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, makan haram, akan ditimpakan ke keningnya, ke pundaknya, ke ususnya. Orang bukan dengar. Begitu selesai kita khutbah, cepat betul khutbahnya. Tak selesai dengan ceramah, ini dengan segenggam kekuasaan di tanganmu, kau pakai menolong agama Allah. 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, paling tinggi perolehan zakatnya, Kabupaten Siak, 10 miliar tahun 2015. 10 M. Maka waktu diundang saya ke Maulabu Aceh Barat, saya pun ceramah. Saya dari Riau, kabupaten di tempat kami, ada yang zakatnya 10 miliar. Saya kata, selesai ceramah, pas acara makan dengan panitia, datang ketua BAS Aceh Barat. Ustaz Somad, ya, alhamdulillah Pak Ustaz, kami di Maulabu ini Aceh Barat, zakat kami dapat 15 miliar. Pelajaran berharga buat saya. Akan datang kalau ingin ceramah, tanya dulu. Tanya dulu. Ah, makanya saya pun kalau ceramah tanya, sini berapa? Di sini baru 4 pak, baru suami 10. Tapi kalau kita, di sini berapa? 14 pak, iyalah. Baik-baik yang dimuliakan Allah. Saya, kenapa bisa? Saya baru pulang dari Kutacane. Kutacane, ibu kota Aceh Tenggara. Masjidnya mantap, bagus. Ketik Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Aceh Tenggara. Tertulis di situ UPTD. Masjid ini di bawah UPTD. Sistemnya jalan. Maka langsung Ini Pak Ustaz kalau dia diharapkan kotak infak tak jalan. Kotaknya banyak, kerincing masuk. Tapi uang negara.